Si aku rene iki ora nduwe kepentingan apa-apa le. Nek aku nduwe terkenal aku ora nang Kutoarjo. Saya menolak semua televisi nasional. Apa wawancara, apa acara, tidak satupun TV nasional yang kita terima. Kiai Kanjeng tidak mau di TV nasional. Geleme TV yang cilik-cilik. Ngene iki dirungokke lho karo TV nasional. Dirungokke lho. Wah, kaya kok ngono. Ayo ora apa-apa. Ora apa-apa. Jutaan lagu. Ora masalah. Aku ora pengen apa-apa. Lek aku pengen apa-apa ngopo nang Kutoarjo? Entuk apa nang kene? Bojo wis duwe. Imam yo ora ono sing gelem nang dini. Iya, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau Anda bertakwa kepada Allah, terus terbiasa dengan takwa itu, terbiasa dirahmati Allah, kowe ora eman nyili-nyili. Aku nganti tak sepatani jaman aku SMA, ono bocah nyolong sepedaku. Aku terus munggah pasar, sepedaku lejak balik jam loro awan, petor sikile. Cuklek, petor tangeme. Ngono aku. Jam 11 utuk-utuk-utuk teko Mas. Tenan teko wonge. Tak sepatane kudu ditenan. Aku isih cilik kuwi SMA 1. Ah sepeda iki nyileh di colong. Awak kene iki randu sepeda mung nyileh di colong wah kurang ajar aku. Tak sepatane ora bali. Petor sikile padha cangkeme. Ngono aku. Bali tenan karo wedi kan redeg kae. Ngopo kowe iki kok njupuk sepeda? Lah kula niki nyambut damele aduh ya Mas. Ten Medhari Sleman Lor niku. Oh dadi kowe butuh sepeda. Nggih. Kowe ndi anak? Nggih, pun setunggal. Ya wis gawon ngono aku. Lho, terus iki sepatani karo cangkeme. Lho, nek kowe nyolong tak sepatani. Nek saiki kowe teko tak kei. Kowe entuk rezeki, aku entuk berkah ya. Peristiwanya sama, sepedanya dari saya ke dia. Tapi nilainya berbeda. Tadi dia nyolong, sekarang dia mendapat rezeki dan saya dapat berkah. Setengah mati aku balik ke sepeda aku. Ngerti maksudnya ya? Jadi jangan melakukan sesuatu dengan eman materi, eman dunia. Ojo eman dunia aku. Kalau engkau menghitung-hitung dunia, Allah akan menghitung-hitung siap perilakumu. Kalau engkau tidak menghitung dunia, Allah tidak menghitung rahmatnya kepadamu. Disokke. Wis tak percaya kuwi. Ojo ning ojo njur sesuk isuk kok kursi kok kaya tonggo. Njur kabeh kok kaya ora njur bojomu. Ngapa sing kok guyu? Maksudku bojomu njur nonggo, Mas kula ning pas mbah-mbah jeng titip sisan beron. Dadi ngumbahke pakane tangga ya rasa ngono kuwi ya. Dadi mentang-mentang kita tidak eman dunia terus kita beri-berikan secara tidak berguna enggak juga. Tapi nek pas wong butuh sak-sak isane berbagi kepada siapapun. Aku iki karo Gusti Allah sering digawe dulinan. Aku setengah mati arep utang duit petang yuto. Setengah mati aku. Malah ditekani wong butuh 30 juta. Ora ajar to kowe. Dan ora gelem lunga. Pripun meleh niki cak mboten wonten pun niki ming jenengan iki saged nulung kowe piye-piye. Aku dhewe butuh 30 juta diparani wong butuh 30 juta. Tak usahake Mas. Tak turke rono rene golek. Dadi 30 juta. Dek bali aku ngaplo. Aseme aku dhewe ora entuk apa-apa iki. Tapi lega hatiku berkara miso kan menungso biasa toh. Ya toh? Wong duwe kentut barang aja orang kentut. Artinya dari hati kita tuh ada kentut-kentutnya sosok mangkel, enggak apa-apa. Sing penting orang misui wonge. Miso ora masalah. Ning jero atimu ning cangkemmu tok ora kono-kono sapa-sapa. Sing salah nek kowe misui wong. Kurang ajar kowe. Tak doleki 30 juta aku dhewe butuh 30 juta. Aku misui. Iki masih hidup Indonesia, hidup Indonesia. Indonesia iki apa? Tanah airku. Bangsaku. Bangsaku. Kok sing kok jenenge Indonesia sing jenenge sapa? Nenek moyang iki, Pak. Loh. Nah, to tulung sinau ya. Nyuwun donga kagem jamaah Ma'iyah Purworejo, Cak. Oh, nggih. Sesek iki iseng sithik. Sing jenenge Indonesia nenek moyang. Moyangmu apa? Kita kan dani ya 700 tahun yang lalu kui setelah Islam kalah di Andalusia, Eropa kemudian ekspansi. Columbus dikirim ke Amerika, terus rombongan Portugis dikirim ke Indonesia. Mereka menyebut East Indies. Kalau yang Amerika West Indies. East Indies iki suwe-suwe dadi Indonesia. Dadi Indonesia iki sing jenenge penjajahe mbahmu. Oke? Okay? Ya? Sinau kowe, mulane mulai saiki sinau Nusantara ya. Ben kowe ra minder ning donya, kowe iki wong sing paling ampuh sak donya. Wis, kuwi engko kapan-kapan tak ceritani. Kowe wong sing paling ampuh. Kowe isih mangan ta ben dino? Isi beres kelemis-kelemis jilbabe ape-ape. Eropa mulai kolaps. Sing jari suge-suge. Yunani hancur. Sementara lagi Itali, Spanyol, Portugis. Ning Jerman ki ana wong mangan kok piringe si ana pangalane dinusoni ditangkep polisi saiki. Ora entuk mangan kok rantek. Wong kubise ning andur we berbulan-bulan kok begitu tekan piring ora dientekke. Saking angele mangan. Kuwi saiki wis bodhak-badhok. Bapak-bapak niko dahar sini kok nedoh niki mangan niki mbadok nyekek nyosor ngelontor njegelak seneng ono bahasa di dunia yang seperti itu tidak ada. Kita kaya raya budayanya, alamnya. Kalau seluruh dunia meninggalkan kita, mereka yang mati, kita tetap hidup. Jangan khawatir, Indonesia akan bangkit. Ning jenenge nek upama ora Indonesia ransu ya. Indonesia niku surga nomor kalih, Pak. Ya, sik. Nek ngono kuwi rasa mlebu surga ya. Lha aku wis surga, aku isih njaluk surga kowe. Surga ini kawi teng Indonesia, Pak. Apa? Surga? Kawi. Kawi ke apa? Kawi. Kawi. Gye. Kawi. Okay. Senes ori, nak sing ori kan ngijang aku. Oh, nggih. Kuwi ning surga kuru awakmu. Tepuk tangan. Iki guyon ya ya. Ning aku nyelipke ilmu sithik-sithik kowe tolong sing sempat sinawa. Minimum mulai abad 7 pas Kanjeng Nabi seprene ki kedaden apa wae ben kowe ora salah sangka. Semua pengetahuanmu ngenai Indonesia itu jarene londo. Oke? Okay? Dudu jarene mbahmu dhewe. Semua cara pandangmu di segala bidang kuwi gaenane londo. Londo ki macam-macam, ora mung londo Belanda tok. Ngono ya. Dadi sinau ya. Oke, okay, saiki tak kei lagu londo. Iso nek iki lho nek cah Jawa ini lagu ngelagu barat londo iso ora? Ning nek wong londo kon ngembang asma rondono ucung megatur apa meneh iso ora? Iso kursus 6 tahun. Nek kene langsung iso. Iki gamelan iki gamelan apa iki? Ya toh? Kalau kita bisa menampung seluruh kebudayaan dunia mulane kene duwe ratu iki susuk ya ana mangku bumi ya bumi dipangku mangku hamengku buwana iki alam semesta di pangku ana masing paku buwana dipaku karena kita punya perspektif sangat luas dan punya kebudayaan yang bisa menampung seluruh dunia. Kita bisa membahagiakan orang Arab, membahagiakan orang Jerman, membahagiakan orang Korea, orang Cina, semua karena kita bisa melakukan lagu-lagu mereka karena sementara mereka tidak bisa melakukan lagu-lagu kita. Wong Arab nyanyi lir-lir nulis kalimat pertama wis salah. Ayilir gupu ain to ae. Sandure wis ayo Jadi aku rene iki ora nduwe kepentingan apa-apa le. Nek aku ndolek terkenal aku ora nang Kutoarjo. Saya menolak semua televisi nasional. Apa wawancara, apa acara, tidak satu pun TV nasional yang kita terima. Kiai Kanjeng tidak mau di TV nasional. Filme TV yang cilik-cilik. Ngene iki dirungokke lho karo TV nasional. Dirungokke lho. Wah, kowe kok ngono? Ayo ora apa-apa. Ora apa-apa. Jutaan lagu. Ora masalah. Aku ora pengen apa-apa. Lek aku pengen apa-apa ngopo nang Kutoarjo? Entuk apa nang kene? Bojo ya wis duwe. Imam ya ora ono sing gelem nang dini. Iya, teman-teman saya ya. Jadi kalau Anda bertakwa kepada Allah, terus terbiasa dengan takwa itu, terbiasa dirahmati Allah, kowe ora eman nyili-nyili. Aku nganti tak sepatani zaman aku SMA, ono bocah nyolong sepedaku. Aku terus munggah pasar, sepedaku lek gak balik jam 2 lawan petor sikile. Cuklek pedot cangkeme. Ngono aku. Jam 11 utuk-utuk-utuk teko Mas. Tenan teko wonge. Tak sepatane wedi tenan. Aku isih cilik kuwi SMA 1. Ah sepeda iki nyile iso colong ya. Aku jane iki randu sepeda mung nyile dicolong wae kurang ajar aku. Tak sepatane ora bali. Petor sikile pedot cangkeme. Ngono aku. Bali tenan karo wedi kan redeg ae. Ngopo kowe iki kok njupuk sepeda? Lah kula niki nyambut damel aduh Mas. Ten Medari Sleman luar niku. Oh dadi kowe butuh sepeda. Nggih. Kowe ndi anak? Nggih, pun sunggal. Ya sekawan ngono aku. Loh, terus iki sepatani pedot cangkeme. Loh, nek kowe nyolong tak sepatani. Nek saiki kowe teko tak kei. Kowe entuk rezeki, aku entuk berkah ya. Peristiwanya sama, sepedanya dari saya ke dia. Tapi nilainya berbeda. Tadi dia nyolong, sekarang dia mendapat rezeki dan saya dapat berkah. Setengah mati aku balik ke sepeda aku. Ngerti Mas Lima ya? Jadi jangan melakukan sesuatu dengan eman materi, eman dunia. Ojo eman dunia gue. Kalau engkau menghitung-hitung dunia, Allah akan menghitung-hitung siap perilakumu. Kalau engkau tidak menghitung dunia, Allah tidak menghitung rahmatnya kepadamu. Disokke. Wis tak percaya kuwi. Ojo ning ojo njur sesuk isuk kok kursi kok kaya tangga. Njur kabeh kok kaya ora njur bojomu. Ngapa sing kok guyu? Maksudku bojomu njur nangga, Mas. Kulo ning pas mbah-mbah jeng sitir sono beron. Dadi ngumbahke pacane tangga ya rasa ngono kuwi ya. Dadi mentang-mentang kita tidak eman dunia terus kita beri-berikan secara tidak berguna enggak juga. Tapi nek pas wong butuh sai-sai-sane berbagi kepada siapapun. Aku iki karo Gusti Allah sering digadulinan. Aku setengah mati arep utang duit petang yuto. Setengah mati aku. Malah ditekani wong butuh 30 juta. Ora ajar to kowe. Dan ora gelem lunga. Pripun meleh niki cak mboten wonten pun niki menjenengan niki saged nulung piye-piye. Aku dhewe butuh 30 juta diparani wong butuh 30 juta. Tak usahake Mas. Tak turke rono rene golek. Dadi 30 juta. Dhewe bali aku ngaplo. Asemi aku dhewe ora entuk apa-apa iki. Tapi lega hatiku berkara miso kan menungso biasa toh. Ya toh? Wong iki duwe kentut barang, aja ora kentut. Artinya dari hati kita tuh ada kentut-kentutnya, sosok mangkel, enggak apa-apa. Sing penting ora misuhi wonge. Miso ora masalah. Ning jero atimu, ning cangkemmu tok ora kondo-kondo sapa-sapa, sing salah nek kowe misuhi wong. Kurang ajar kowe. Tak doleki 30 juta aku dhewe butuh 30 juta. Aku misuhi. Nak misu dhewe ora masalah to. Ning jero kamar mandi. Apa efeknya? Efeknya apa di dalam kamar mandi misu-misu? Efeknya adalah pembersihan diri. Begitu selesai mandi, hati menjadi lega dan sopan kepada semuanya. Betul enggak? Ngono carane. Aku kadang-kadang kepengin ngantemi sapa-sapa to, golek barang aku. Mojo omah tak bubanting jejel. Iyi. Tak antemin tenane ora ana wong ngerti. Apik ta kuwi? Apik ta timbang tak antemin. Ngono. Isa sebab kayak tak kasih pengalaman di Arab. Misui polisi Arab. Pokoknya ceritanya dawa, pokoknya intine aku manggil karo polisi Arab sampai naik dhewe nek karo wong Indonesia merendahkan. Akhirnya bocahe tak jupuk saka kantor polisi. Carane jupuk iki mung tak pentelinge ngene iki. Ngarepe kantor kae bocahe diinterogasi aku ngene iki. Bingung polisine. Iki ngopo iki bocah iki? Nek teroris kok meneng wae. Nek nesu kok ora bertindak. Neng kok penteleng, bingung toh? Karena itu tidak bisa diterjemahkan. Neng pokoknya ini terus aku. Akhirnya terus bisik-bisik di antara polisi. Wah, iki anu iki magic iki. Wong Arab lak wedi karo santet, Mas. Akhirnya diculke calon kuwi. Culke terus tak calon kuwi wis payah kuwi karo polisi Arab kok wedi. Akhirnya tak ewangi iki, bales pripun cak mengke kriminal iki? Mlebet ora, nang nganggo cara Jawa. Terus kini aktor polisi jarak 2 meter kini jauh kumpul polisi aku 3 meter ini aku bengok ngerti tau gak saya ngeremeh kayak menungsa gue enggak cak pulang ngalami wajur wah pisau-pisauan kayak polisi ini bingung apa ya ayo disora wong ora mudeng kok kayak lek lak puas ya ora ya to ngono carane harus ada pengendalian diri kuwi kayak kancing ndonga ning ngarepe Ka'bah nangis-nangis iki dusane akeh pas ndonga ngene iki aku sing mimpin ndonga ana wong polisi Arab askar kan ora entuk nangis ora entuk cengeng-cengeng haram ngono ya tengah-tengah ndonga diharam-haramke tak pendeling. Rabbana lak akhir la ina sinna kana rabbana wa tahmil alaina ishum kama amalahu ala alladziina min qablina rabbana wa tuhammilna ma la taqa tala bi wa'fu anna waghfir lana warhamna melayu wonge mas iki takon aja saiki melayu temen wedi lho iki opo ya lu melayu wis bangane perkara. Gusti Allah nesu piye? Lah kok bengok-bengok? Lah niki akibat. Sebabnya mergo diharam-haramke kuwi. Ini cuma akibat. Jenenge dita ya mesti lara kan gitu. Dadi Gusti Allah arep nesu ya ora sida. Ngono. Mulane sing pinter ngakali hatimu ya. Sing pinter ngakali hatimu. Jadi macam-macam teman-teman sekalian. Jadi tolong tahu sebab akibat. Ojo nesuan. Ojo duting-dutingan, ojo gampang ngarani, ojo gampang elek-elek wong. Siapa yang bisa memastikan bahwa engkau lebih saleh daripada orang lain? Tidak ada kan? Ora iso aku ngarani. Mulane rasa mengharam-haramkan. Siapa yang berhak mengharamkan dalam hidup ini? Yang bikin hidup, betul enggak? Jadi nek aku majelis ulama, aku berfatwa. Menurut saya Allah mengharamkan ini. Bukan aku ngomong ini haram. Lho kuwi dadi Allah mulai kapan? Yo ten. Karena yang punya hak prerogatif untuk mengharamkan sesuatu adalah pemiliknya, pembikinnya, betul enggak? Kita cuma berpendapat katanya nek menurut Gusti Allah kuwi haram. Jadi kalimatnya ngono kuwi. Menurut pendapat majelis ulama Allah mengharamkan itu. Tapi kalau majelis ulama tidak punya hak mengharamkan. Tidak punya hak. Mulanya aku lah diterima neng eno kuwi. Mergo aku ngomong ngono kuwi. Ngono lho. Termasuk tadi bilang haram. Itu maksudnya Pak Muzamil, menurut dia Allah mengharamkan itu karena tidak toleran kepada tetangganya yang miskin. ning bukan saya mengharamkan dek aku iki ngopo kok mengharam-haramkan kayak duit ora tahu kok aku ngomong jarang kayak pangman beling kok nesoni makro-makro kuwi bitabiah kowe iki ora tau ngekek imangan ana wangan beling nesu anak kowe nggawa sego sak pakul kok pakani njur wong isih mangan beling nesu atas dasar kowe sing gak isak wakul lha kowe iki ora tau ngekek apa-apa ana wong mangan beling kok nesoni iki mbok ben cangkem-cangkeme dhewe gimana mas ya jadi ngerti sebab akibat ngerti asal usul hak dan kewajiban ya oke bismillahirrahmanirrahim moga-moga sampean kali BMT ini berada dalam cuaca akhlakul karimah jadi ojo ngopo-ngopo nek kowe percaya ayatnya apa pak Pak Muzamil dalam perniagaan di dalam Al-Quran An-Nisa ayat 29 jadi antara BMT sama nasabahnya itu aduh harus apa bahasa Qurannya? Antarodin. Antarodin. Bainakum mau? Ya antarodin mingkum ayatnya. Apa jadi, bainakum ya? Jadi ini mas, orang itu aku yang ngomong, mas aku nyelit duitmu 100, sesu-sesu tak balik ke 140, itu ragu. Itu ragu. Aku sing karep kok. Sing ora entuk nek oke cak nyilir ning sesuk 140 aku sing ora entuk. Ning nek aku nyilir 100 sesuk tak balik 150. Ya ben. Itu namanya antarodin. Antarodin. Kalau ridho biridho tidak ada masalah, di Quran jelas asal ridho biridho tidak masalah. Jadi BMT adalah tugasnya untuk menunjukkan keriduannya dan meminta keriduan nasabahnya. Yuk, yang baik Rasulullah mutlak maksud ning nek kowe karo aku gurung karuan mulane ayo bareng-bareng gawe apik ngelingno satu sama lain tawasau bil haq wa tawasau bisabr ngatek kabeh semua ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ya fatah ya halim ya fatah ya halim ya hadi ya mubin tiga kali ya rahman ya rahim ya rahman ya Fattah ya Halim ya Fattah ya Halim ya Hadi ya Mubin ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Fattah ya Halim ya Hadi ya Mubin hidupmu ditaburi kasih sayang Allah semua yang masih tertutup dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki memancar menabur dari langit kasih sayang Allah dan engkau mendapatkan petunjuk yang sangat jelas dari Allah untuk hidupmu besok lusa seminggu depan, bulan depan, seterusnya sampai anak cucumu insyaallah di dalam lindungan kasih sayang dan tanggung jawab Allah kepada makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.